kemanusiaan yang kian langka ku dapatkan. 5.000 yang mulia, semoga terjaga. Jangan biarkan naruh telan panasnya zaman yang menyilaukan. Isinya